Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan apa yang telah saya baca dari kitab Malakat Al-Fiqih yang diberi oleh Dr. Syekh Dr. Syarif bin Fazan bin Abdullah Fazan Habibullah Ta'ala. Walau alam rahimahullah ta'ala Habibullah ta'ala waqala dan berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, al-amalu fi sultaniyati Kesultanati bisiasati huwa al-azmu. Dan pemerintah dengan menjalankan kebijaksanaan tentunya di sana dengan siasat atau politik yang harus dijalankan dengan ketegasan. Fala yakhlu minhu imamun ma lam yukhalifu syara', maka ketetapan yang telah di kebijaksanaan yang telah ditetapkan, maka ini tidak boleh diabaikan oleh seorang pemimpin tatkala memang peraturan tersebut tidak melanggar syariat. Faidha zaharat amaratul adli wa tabayyana wajhuhu bi ayyi tariqin kana, dan apabila telah nampak tanda-tanda keadilan pada peraturan tersebut dan telah jelas dari sisi-sisi yang bisa dijalankan, bersama syara' Allah, maka itulah yang disebut dengan syariat Allah SWT. Fala yuqalu anna siyasatal adilata mukhalifatan lima nataka bisyar'u, maka tidak bisa dikatakan bahwasanya siasat yang adil ini sesuatu yang menyelisih apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Bal muwafaqatun lima da'a bihi, bahkan aturan-aturan yang adil itu sesuai pas dengan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dan baljuskan min ajza'ihi, bahkan peraturan tersebut bisa dibilang sebagian dari sebagian peraturan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusammiha siyasatan tabi'an lil maslahil mustalahihim mustalahikum, dan kita sebut peraturan tersebut atau siasat tersebut mengikut pada istilah kalian, yaitu siasat atau politik atau apa ya. Wa inama hiya syara'un haqqun, dan peraturan yang adil ini adalah syariat yang hak, yang benar. Faqad habasa sallallahu alaihi wasallam fi tuhmati wa aqaba bi tuhmati lima dharat asharul raibati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menahan pada perkara tuduhan, yaitu orang-orang yang tertuduh. Sebagaimana dalam hadis Bahr bin Hakim dari bapaknya, dari kakaknya, yang diberikan oleh Imam Al-Dawah dan Firmijan An-Nasai, yaitu orang-orang yang tertuduh dihukum karena tuduhan yang nampak, ada tanda-tanda yang meragukan. Faman atlaqa kullan minhum wa khalla sabilahu aw halafahum a'ilmihi bis tiharihi bil fasadi fil ardi. Dan barang siapa yang berpendapat bahwasanya setiap ayat apa yang ada pada mereka, kemudian membiarkannya dari perkara yang itu sudah tersebut, atau dia bersumpah, bersamaan dengan itu dia mengetahui, yaitu telah istihar, telah masyhur dengan kerusakannya di muka bumi, maka tentunya ini adalah perkara yang harus ditegakkan hukuman bagi orang-orang yang tertuduh karena telah tampak kerancuan dan telah tampak tanda-tanda yang ditimbulkan orang-orang yang satu dosa tersebut. Faqaluhu mukhalifun lisiyasati asyariyati fa yu'aqabuna ahli tihami. Dan perkataannya yang menselisih daripada siasat syariah, maka dia dihukum, yaitu orang-orang yang tertuduh tersebut, wala yuqabilu nadawa alladhi kadzabaha al-'adatu wal-'urfu, dan tidak diterima klaim atau pengakuan orang-orang yang mendustakan dari siasat tersebut secara adat dan secara orf atau kebiasaan. Waqala Syekh Taqiyuddin rahimahullah fi ahli asy'adati, dan telah berkata Syekh Taqiyuddin rahimahullah dalam perkara pembahasan tentang syu'adah, tukang sihir atau paranormal. Yuzharul ladhi yumsikul hayata wa yadkhul nara wa nahwuhu, yaitu beliau menyatakan dihukum orang yang bisa memegang ular ya, atau dihukum orang yang bisa masuk ke api atau yang lainnya, karena ini perbuatan-perbuatan yang mengandung apa? Mengandung sihir, ya kan? Kalau orang biasa mungkin menangkap ular atau megang ular itu suatu perkara yang ya enggak bisa, ya kan? Dan kebanyakannya orang-orang yang bisa megang ular, biasa menangkap ular, ini ada perkara-perkara di sana yang mendukung, ya kan? Apakah pakai jimat atau pakai mantra-mantra, ya kan? Sehingga berani, atau mungkin dipatok ular dia tidak apa-apa, ya kan? Ya, perkara-perkara ya, perkara-perkara yang orang tersebut itu bisa tertuduh, ya kan? Sebagai bukan sihir atau sebagai paranormal, ya kan? Karena melakukan perkara-perkara yang tidak biasa, ya. Orang biasa kalau megang ular yang enggak berani, ya kan? Apalagi ular kobra. Mana ada kebakaran? Ya, lama kan ular itu juga tidak selalu pakai sihir, ya kan? Ada cara-caranya juga, ada. Cuma kebanyakannya ya seperti itu, ya kan? Kebanyakannya kayak pawang, kayak apa? Ya kan? Ibaratnya orang Jawa itu duwe piandel. Biasanya seperti itu. Ini karena perbuatan-perbuatan saudara, perbuatan-perbuatan yang apa bisa mendasarkan tertuduh orang tersebut, ya kan, seperti itu. Itu tukang sulap itu juga bisa tertuduh, walaupun sulap itu tidak semuanya pakai sihir, ya kan? Iya, pakai trik-trik atau pakai tipuan-tipuan, ya kan? Pakai alat dan sebagainya. Namun pekerjaan sebenarnya pekerjaan yang bisa tertuduh seperti itu, ya kan? Apakah tukang sihir atau paranormal seperti itu, atau orang yang masuk ke dalam api nggak apa-apa, ya kan? Ini juga bisa tertuduh sebagai apa? Sebagai tukang sihir, sebagai paranormal, ya. Karena orang biasa yang namanya masuk api itu yang nggak berani, ya kan? Nggak berani. Walaupun mungkin ya kan, orang yang masuk api itu ada cara-cara trik-triknya agar tidak panas, ya mungkin bisa juga mungkin seperti itu, ya kan. Namun perkara-perkara seperti ini mengandung apa? Tuduhan. Mengandung tuduhan, sehingga kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang mengundang tuduhan orang lain menuduh kita terjatuh ke dalam pelanggaran syar'i, ya kan, seperti itu. Ini maksud yang dimaksud di dalam perkara ini. Ya, kalimatnya bulat memang. Perkaranya, kalimatnya bulat. Ya, namun apa intinya seperti itu, ya. Jadi kita tidak boleh apa melakukan perkara-perkara yang orang lain tuh bisa menuduh kita. Nah, misalnya kita datang ke tempat-tempat, misalnya patung atau candi, otomatis kan kita tertuduh, ya kan? Ngapain ke situ? Kalau orang menuduh, ada rasanya enggak, ya? Ada rasanya. Pantas itu tuh, ya kan? Ke situ, ya. Masuk ke situ, ke tempat-tempat yang apa biasa digunakan kesilikan, kemudian orang lain menuduh kita, yaitu sesuatu yang biasa, ya. Dan tuduhan itu tentunya akan apa? Membuat jatuh harga diri kita. Walaupun mungkin tidak, ya. Walaupun tidak, tapi tuduhan sendiri itu akan menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap kita. apa yang tiap hari kamu misalnya gereja gitu. Oh saya bersih-bersih di sana, saya enggak menyoba itu, saya enggak bersih-bersih saja. Perkara yang bisa menurut kita ini. Lama-lama ikut, wah insya Allah enggak. Perkara yang membuat orang itu mendatangkan tuduhan kepada kita, maka kita jangan lakukan. Wajuzar maning yang takisu musliman bi anahu musliman muslimani, dan orang bisa dihukum karena dia mencemooh muslim yang lain dengan mengatakan dua muslim. Maksudnya wala alam, maksudnya enggak pernah. Man qala izmi ya haj aw sama man zara kubur wa masyahid hajan, atau ada seseorang yang mengatakan kepada kafir zimi, kafir zimi kan orang kafir ya kan, dipanggil dengan wahai Pak Haji misalnya, maka orang yang manggil itu tentunya apa, akan tertuduh ya kan. Loh, kok bisa orang kafir kok bisa dipanggil dengan Pak Haji, ini ada apa ini ya kan, kok bisa menjuluki orang kafir Pak Haji ya? Atau seseorang menamai para penziarah kubur-kubur, para penziarah kuburan-kuburan dikatakan sebagai haji, maka perbuatannya perbuatan yang bisa mendatangkan tuduhan kepada dirinya ya kan. Kemana, kenapa kau bisa mengatakan buatannya orang yang berkeliling di kuburan-kuburan sebagai haji, sebagai jamaah haji? Tentunya orang yang mengatakan haji itu adalah orang yang tertuduh ya kan. Berarti dia mempunyai tekad keyakinan bahwasanya tawaf di kuburan berarti sama dengan haji misalnya. Kan bisa saja seperti itu ya. Bisa terduduk orang yang menamakan perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang tidak syar'i, melanggar syar'i dikatakan kebaikan. Wa idza zahara kadzdza'i bima yu'addi bihi al-mudda'i wajiro, dan apabila telah tampak kedustaan penuduh tersebut dengan apa-apa yang akan mengakibatkan orang yang tertuduh tersebut, maka tentunya orang tersebut dihukum. Banyak jamhuma gharama fi sabihi zulman, dan ada salah orang tersebut di apa? Didenda atau di apa dengan sebab kezaliman dia. Wa tasabbu bihi fi zulmihi bi ghairi haqqin, dan karena dia menjadikan sebab terjadinya kezaliman dengan tanpa hak. Alhasil orang-orang yang menduduh dan akan menyebabkan tuduhan tersebut bisa terbukti, maka tentunya orang tersebut dihukum ya, dihukum atau mungkin di denda sesuatu perkara yang perlu didenda karena mendatangi sebab kezaliman kepada orang lainnya. Sampai di sini keterangan saya tentang hukum takzir atau menghukum atau hukuman bukan hukuman yang terdapat dalam Al-Quran atau hukuman yang bersifat kafarah atau tebusan, yaitu berdasarkan ijtihad hakim selama tidak menyelisih syariat. Kemudian kita lanjutkan qala mu'allif hamidullah ta'ala bab fi hadis syariqati, bab tentang hukuman mencuri atau pencurian. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 38. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya sebagai balasan apa yang telah dia kerjakan sebagai hukuman dari Allah, dan Allah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Adapun di dalam sunnah hadisnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqta'il yadu fi rub'i dinarin fasa'idan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu mutabakan alaih hadis Aisyah, ya, tangan dipotong karena mencuri sekadar seperempat dinar atau lebih. Tangan bisa dipotong karena mencuri nilai harta yang bernilai seperempat dinar atau lebih. Ada yang mengatakan satu dinar itu adalah 4,25 gram. Ada yang mengatakan satu dinar adalah 4,25 gram. Jadi setengahnya dinar berapa? 4,25 dibagi 4 ya. 4 seperempat dibagi 4 berarti kira-kira 1,0625 ya. Coba dicek. Ya, pakai kalkulator ya. Jadi kalau setengah seperempatnya dinar berarti 1,0625 gram. Sekarang 1 gramnya berapa? Harganya berapa 1 gram? Emas. Dinar itu soalnya uang emas. 950 ribu. 1 gram. 750. Ada yang mengatakan hampir 1 juta katanya. Jujur aja dulu ya kan. Hampir 1 juta katanya ya kan. Ya. Sekarang 950 misalnya, ini masanya. Kalau 950 berarti kali itu tadi 1 gram 0,625 gram berarti sekitar uangnya berarti 1.9.375 rupiah. 1.937.5 rupiah. Berarti orang yang mencuri seperempat dinar sampai uangnya sampai senilai 1.900.000 lebih sedikit ya, maka bisa terkena potong tangan. Nah, Walaupun kurang dari itu berarti tidak ya. Walaupun kurang dari itu berarti tidak dipotong tangannya. Atas dipotong tangan yaitu seperempat dinar. Tergantung harga 1 gramnya. Lanjut ya. Wa ajma'u muslimuna 'ala wujubi qat'i yadi syariki fil jumlah. Dan ijma' kaum muslimin, ulama kaum muslimin atas wajibnya memotong tangan bagi pencuri secara jumlah, secara umum. Poin berikutnya, wasariku ansorun fasidun fil mustama. Dan seorang pencuri tentunya apa ini? Orang atau oknum yang rusak di masyarakat ya. Idza taraka salah fasadu fi jismil ummah. Apabila dibiarkan pencuri tersebut, saya aja, maka tentunya akan merebak. Kerusakannya pada tubuh umat ya. Oh ini tidak apa-apa ini ambil, oh tidak apa-apa ini ambil, tidak apa-apa ini ambil. Sekarang orang nyuri motor biasa ya kan. Kalau motor berarti harganya berapa? Lebih dari 1 juta kan? Apa ada motor yang 1 juta? Yang jelek aja enggak dicuri ya kan, yang curinya yang bagus-bagus. Sehingga merebak kerusakannya di tengah-tengah masyarakat atau suatu daerah. Dengan mudahnya. Namun ini tentunya kalau apa ya, bisa dikatakan mencuri kalau di negara kita ya. Adapun mencurinya ada definisinya, insya Allah nanti akan kita bahas. Kita lanjut. Fala budda min hasbihi bitadbiqil haddil munasabi li rad'ihi. Maka harus di tindak tegas ya kan, dengan hukuman had yang tepat, yang cocok bagi para pelaku pencuri. Agar apa? Agar dia kapok. Jadi rada ini agar kapok jerah. Wa min sama syara' Allah subhanahu wa ta'ala qat'i yadihi. Maka dari sana Allah subhanahu wa ta'ala syaratkan untuk dipotong tangannya. Kalau dipotong tangannya orang akan mikir ya kan, nyuri motor, kena potong tangan. Kira-kira nyuri lagi gak? Dan mungkin kalau nyuri lagi tipis ya kan, tipis. Kemungkinannya tipis. Bisa lagi cerah. Tilka yadu zalimatu alati imtadat ila ma la yajuzu laha al imtidadu ilaihi. Dan itulah tangan yang melakukan kezaliman yang dia imtadat menjarah, menjamah kepada perkara-perkara yang tidak boleh untuk dijarah, untuk dijamah. Filkal yadullati tahmilu walatabni takhudu walatukti. Itulah tangan yang zalim, yang menghancurkan, merusak, tidak membangun, mengambil, tidak memberikan. Kemudian poin berikutnya yaitu definisi setan pencurian, yaitu wasari kotuhia, dan pencurian yaitu ini adalah definisi pencurian. Ahdu malin ala wajhil istifa'i min malikihi au naibihi. Pencurian yaitu mengambil harta dengan cara tersembunyi dari pemiliknya atau wakil orang yang memilikinya. Jadi mencuri itu mengambil harta secara tersembunyi ya, bukan terang-terangan. Kalau terang-terangan ada divisinya lain. Tersembunyi berarti apa? Ya pemiliknya nggak tahu ya. Karena hartanya disembunyikan, kemudian diambil si pencuri. Namanya ini pencurian. Idza kana hadzal akhidu mustaziman li ahkamis al-Islam, maka kalau terjadi demikian, mengambil harta yang tersembunyi dari pemiliknya atau wakil yang memiliki, maka si pengambil tersebut maka wajib untuk dihukum secara Islam. Bahkan al-malul makhudu balagan nisab, dan tentunya harta yang diambil ini telah mencapai nisab. Nisabnya tadi yaitu seperempat dinar. Waqad akhadahu min khirji mislihi, dan dia telah mengambil dari simpanannya, simpanan hartanya, harta yang tersimpan. Wakana malikul maliku, wakana malikul maliku al-makhudu maksuban al-maksuman, dan harta yang dia miliki atau harta yang terambil yang dimilikinya itu adalah harta yang terlindungi atau yang dilindungi oleh syariat untuk diambil. Wala subhata li akhidi minhu, dan juga tidak ada subhat atau keraguan orang yang mengambil tersebut. Kemudian bangkanya fala buddha aicas sami'a asyariku wal masyruku minhu, maka wajib terkumpul orang yang melakukan pencurian dan apa-apa yang dicuri tersebut. Bal malul masyruku wa kaifiyatul syarikatu wa syarikati, dan juga harta yang dicuri dan bagaimana cara pencurian tersebut. Awsafan muhaddadatan tatmanuha hadat ta'lim, dan juga ciri-ciri yang dibatasi dengan syarat tersebut, yaitu definisi pencurian. Tentunya ini akan dicakup di dalam ta'rif atau definisi tersebut. Mata ikhtala wasfun minha intafal qat'u, kapan saja luput atau tidak terpenuhi dari sifat-sifat tersebut atau syarat-syarat tersebut, maka akan batal hukuman potong tangan. Wahadil awsahu hiya, dan ini adalah ciri-ciri atau perkara-perkara yang wajib dipenuhi tatkala akan ditegakkan potong tangan bagi pencuri. Sehingga ada syarat-syaratnya harus terpenuhi sebagaimana definisi tentang pencurian. Itu kembali kepada definisi, yaitu mengambil harta dengan harta yang tersembunyi, harta yang tersembunyi dari pemiliknya atau dari wakil pemilik harta tersebut. Kriteria tersebut adalah ayakunal ahdu ala wajhil khafiyah. Yang pertama, syaratnya mengambil dengan khafiyah, dengan tersembunyi. Jadi mengambil hartanya dengan tersembunyi. Fa illam yakun ala wajhil khafiyati fala quti'ah. Dan apabila mengambilnya itu tidak secara tersembunyi, maka tidak dipotong tangannya. Kamalau intahabal malu ala wajhil ghalabati wal qahri ala mar'in minan nas awek tasabahu li anna sahibal mal kina idin yumkinuhu talabul najadah wal ahdu ala yadu wasim wal gosib. Sebagaimana kalau seandainya harta itu dirampas, yaitu dengan ghalabah, dengan dikalahkan. Seseorang dirampas, terkalahkan, kemudian diambil hartanya, atau qahr, ya kan, dikalahkan terhadap si pemilik harta dari manusia, atau dia merampas harta tersebut. Maka ini hukumnya tidak dipotong tangan karena ini bukan pencurian. Karena si pemilik harta di waktu itu bisa memungkinkan, ya, dia bisa nyari bantuan. Nah, jadah. Atau mungkin dia bisa apa namanya merintangi dengan tangannya dari tangan si perampas tersebut, bisa membela diri atau bisa mungkin apa minta bantuan kepada orang lain. Ini bentuk rampasan, yaitu bukan sesuatu yang tersembunyi, ya. Masih bisa membela diri, ya kan, atau mungkin dia punya kekuatan, punya keterampilan, ya kan. Dia berani. anak perampas, anak perampok untuk dilawan. Maka masih bisa memungkinkan untuk membela diri. Adapun pencurian ini kebanyakannya ya lolos ya kan. Namanya pencurian ya kan. Orang yang punya enggak tahu. Ya kebanyakannya ya lolos. Pasti hilang biasanya. Orangnya tidur atau mungkin ditinggal pergi, kemudian rumahnya dibobol. Yang biasanya ya seperti ini jarang bisa selamat hartanya. Adapun kalau merampas ini ya bisa saja gagal. Bahkan bisa jadi perampoknya yang akan mendapatkan bahaya. Yang dirampok polisi, tentara, keliru targetnya. Bahaya. Ada yang orang yang pintar bela diri. Ini sifat yang pertama, yaitu kriteria pencurian. Yang bisa dipotong tangannya yaitu kalau dia mengambil secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, innama kutih as-sariku dunal muntahib wal muktasib. Hanyalah yang dipotong itu adalah tangan pencuri, bukan perampok atau perampas. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.